Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di salah satu baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka untuk mendengarkan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadisnya. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di mana di dalam kesempatan hari ini insyaallah kita akan membawakan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi, ya, kita membahas kitab Arba'in An-Nawawi, di mana di dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, merupakan hadis yang kedua dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga di dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa faedah tentang kisahnya malaikat Jibril alaihi salam tatkala mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis tersebut menerangkan tentang adab fi thalabul ilm, adab-adab tatkala dia menuntut ilmu syar'i, ya, bagaimana tatkala seseorang itu mendatangi majelis ilm, ya. Kemudian juga kita telah menyebutkan beberapa fadhail, keutamaan-keutamaan bagi orang yang memiliki ilmu syar'i, dan juga kita telah menyebutkan beberapa keutamaan bagi orang-orang yang menuntut belajar ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan sebagai zaidah muqaddimah, di antara keutamaan bagi orang ahlul ilm, seseorang yang memiliki ilmu syar'i, ataupun bagi orang yang dia itu menuntut ilmu syar'i, yakni dia bukanlah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu syar'i, bahwasanya tatkala seseorang itu belajar ilmu syar'i, maka dia bukan termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya mal'unah وَمَلْعُونٌ وَمَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَلَّاهُ وَالْعَالِمُ أَوْ مُتَعَلِّمُ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unah." Sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unun wa ma fiha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melaknat apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah. Kecuali orang-orang yang dia itu dzikrullah. Berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mawallah, dan juga dia itu adalah orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal alim au mutaallim, dan juga dia adalah orang yang ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu syar'i, au mutaallim, ataupun orang yang dia itu belajar ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka itu merupakan keutamaan yang besar, ya, bagi orang-orang yang dia itu thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun di dalam kesempatan hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan beberapa fawaid, beberapa faedah-faedah yang terdapat di dalam hadis Arba'in yang kedua. Kita dulu belajar Arba'in, hadis yang kedua itu 5 hari. Ya, dikarenakan faedahnya itu sangat banyak. Dari kisahnya Jibril alaihissalam menyebutkan tentang adab-adabnya, kemudian menyebutkan arkanul Islam, ya, disebutkan ini la ilaha illallah wa namunsa ikam salat ita usaka, disebutkan secara tafsil, kemudian iman, ihsan, kita belajar 5 hari, yakni untuk 1 hadis. Ya. Kita udah berapa hari? 3 pertemuan. 3 pertemuan. Itu juga ana lihat belum rinci, ya, dikarenakan terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan menyebutkan beberapa faedah-faedah, ya, yang disebutkan di dalam hadis yang kedua ini. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara faedah, ya, yang terdapat di dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annasa'il la yattasil su'alahu ala umuri yajhalu hukmuha. Ya. Ini di antara faedahnya, bahwasanya orang yang bertanya tidak harus menanyakan sesuatu yang belum dia ketahui. Ya, ini keutamaan ini ataupun faedah ini diambil tatkala Jibril alaihi salam itu bertanya tentang permasalahan agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan, mata sa'ah, ya. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Jibril alaihi salam itu telah mengetahuinya. Ya, tatkala bertanya tentang Islam, akhbirni 'anil Islam, kemudian Rasulullah menjawabnya, beliau mengatakan shodaqta, engkau benar. Menunjukkan Jibril alaihissalam itu telah mengetahuinya. Adapun faedah tersebut, ya, kita ambil dalam rangka untuk limaslahah, dalam rangka untuk mendapatkan maslahah kepada yang lainnya. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama, tatkala dia ataupun seorang alim itu bertanya kepada muridnya, ya, dalam rangka apa? Maslahah apa? Mudzakarah misalnya. Dalam rangka untuk murojaah. Sebenarnya tak tanya sebutkan ataupun bacakan hadis yang pertama di dalam hadis arba'in, bacakan. Ya. Kemudian bacakan hadis dari arba'in yang kedua, dibacakan. Dalam rangka mudzakarah, murojaah. Kemudian juga dalam rangka ta'limul khair, dalam rangka untuk mengajarkan kebaikan. Di mana ketika itu Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan para sahabat di sekelilingnya. Ya. Dalam keadaan para sahabat di sekelilingnya. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang permasalahan agama, ya, dalam rangka limaslahah, ya, ta'limin khair, ya, dalam rangka untuk mengajarkan kebaikan kepada para sahabat, ya. Kemudian faedah yang berikutnya, an-nadin ala maratib salasa, bahwasanya agama itu memiliki tiga maratib. In-nadin ala maratib salasa, sungguhnya agama itu memiliki tiga maratib. Yang pertama adalah martabatul Islam, ya, martabat Islam. Kemudian yang kedua martabatul iman. Kemudian yang terakhir adalah martabatul ihsan. Ya, kita bisa melihat hadisnya, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, ya, tentang permasalahan agama, Jibril alaihissalam menanyakan tiga perkara. Tentang martabatul Islam, martabatul iman, dan juga martabatul ihsan. Ana nanya, rukun Islam itu ada berapa? Ada lima. Sebutkan. Ada lima. Ya. Kemudian rukun iman ada berapa? Ada enam. Sebutkan. Kepada takdir yang baik atau takdir yang jelek. Ya, begitu pula ihsan. Ya, kita telah menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab tentang maratibul iman, maratibul ihsan. Ya. Ada yang tahu makna iman? Apa itu iman? Iman itu percaya. Hah? Percaya saja. Kalau semuanya dia iman kepada Allah, percaya kepada Allah, tak, gitu. Cukup. Dibenarkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan, kemudian diyakini dengan hati. Ya, ini harus tahu rukun iman, ya, rukun Islam, harus paham. Apa itu iman, ya? Ini iman adalah i'tiqad bil janan wa amal bil jawarih wal arhan yazi apa wa amal bil jawarih wal kan yazi di bita'ah wa yankusu bi maksiatir rahman, ya, bi maksiatillah, ya. Ini dengan ini itu iman adalah i'tiqad bil janan, dia meyakini dengan hati. Wa amal bil jawarih wal arkan, dia mengamalkan dengan anggota badannya, ya. Wa nutku bil lisan, dan juga dia ucapkan dengan lisannya. Yazidu bi taatir rahman, dan keimanan itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yankusu bil isyan, dan keimanan itu bisa berkurang, bisa melemah tatkala dia itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini faedah yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya maratib Islam itu ada tiga, martabatul Islam, iman, dan juga ihsan. Kemudian faedah yang berikutnya, dalal hadis annal islam wal iman idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Di dalam hadis tersebut menerangkan bahwasanya tatkala Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, ya, idza istama'a iftaraqa, tatkala disebutkan secara bersamaan maka maknanya itu berbeda. Wa idza iftaraqa istama'a, dan tatkala disebutkan di dalam nas Islam saja misalnya ataupun iman saja, maka maknanya itu mencakup semuanya, mencakup Islam dan juga mencakup iman, ya. Jadi tatkala kita mendapati suatu nas, baik itu hadis ataupun di dalam Al-Qur'an, ya, tatkala menyebutkan Islam dan iman secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Adapun iman itu maknanya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tikad, keyakinan, ya. Dari amalan-amalan batin. Ini adalah iman. Adapun Islam itu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir. Ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya. Ini tatkala berkumpul di dalam satu nas, maka maknanya berbeda. Iman itu bermakna dari amalan-amalan yang bersifat batin, kemudian Islam itu bermakna dari amalan-amalan yang bersifat zahir. Kemudian tatkala disebutkan di dalam nas satu saja, ya, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian atau disebutkan tentang permasalahan apa Islam saja, maka maknanya itu mencakup seluruhnya, ya, mencakup seluruhnya. Kemudian faedah yang berikutnya, istihbab yakulu sodakta idza kana yajidu jawaban sahihan, ya. Disunahkan bagi seseorang untuk mengucapkan sodakta, engkau benar, tatkala dia bertanya kemudian pertanyaan tersebut itu benar, ya. Sebagaimana Jibril alaihissalam tatkala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan, maka Jibril itu mengatakan sodakta, ya. Ini dianjurkan dan disunahkan tatkala mendapatkan pertanyaan yang benar untuk mengucapkan kalimat sodakta. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, isyaratun ilal amri bin tawadu walau kana dala ilmi. Dianjurkan ataupun isyarah, mengisyaratkan untuk tawadu walau kana dala ilmin, walaupun dia itu memiliki ilmu, ya. Dianjurkan untuk bersifat tawadu, bersifat merendah, ya, walaupun dia itu memiliki ilmu syar'i. Begitu pula tatkala seseorang itu memulai paham, ya, mulai dia itu memiliki ilmu yang banyak, maka dia itu semakin tawadhu, semakin merendah, ya. Disebutkan di dalam, ya, tentang adab-adab permasalahan ilmu syar'i. Tatkala dia itu belajar, ya, seolah-olah dia tidak mengetahui. Kemudian yang berikutnya, dia itu belajar lagi, ya, belajar. Tatkala dia mengetahui, dia merasa sombong. Oh, gini. Oh, tentang mau gini. Ya, merasa sombong. Kemudian dia belajar lagi. Ya, dia itu semakin mulai paham tentang ilmu syar'i, maka dia semakin tawadhu. Digambarkan seperti apa? Padi semakin berisi, semakin merunduk, ya. Semakin berilmu, maka dia semakin tawadhu, ya. Maka di dalam hadis tersebut menerangkan anjuran isyarah untuk tawadhu walaupun dia itu memiliki ilmu syar'i. Sebagaimana dikisahkan ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang as-sa'ah. Ya, kapan hari kiamat? Kata Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man mas'ulu anna mi'alam minasail. Maka sesungguhnya seseorang yang bertanya itu lebih aklam dari pertanyaan tersebut. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang tadi itu mengajarkan kepada kita tentang urusan agama? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasulnya itu yang lebih mengetahui. Ya. Begitu pula kisahnya Imam Malik radhiyallahu anhu. Di mana ketika itu Imam Malik ya merupakan salah satu mufti di zamannya. Kemudian ada salah satu orang yang diutus dari biladnya, dari negaranya, untuk menanyakan permasalahan-permasalahan kepada Imam Malik. Disebutkan ada 40 pertanyaan. Kemudian orang tersebut mendatangi Imam Malik radhiyallahu anhu, kemudian bertanya kepada Imam Malik dari 40 soal tersebut. Ya. Kebanyakan apa yang dijawab oleh Imam Malik mengatakan la adri, wallahu a'lam, wallahu rasuluhu a'lam. Ya. Jadi kebanyakan pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik la adri, saya enggak mengetahui. Wallahu a'lam. Ya. Allah yang lebih mengetahui. Dikarenakan ya tawadhu'nya Imam Malik ya di dalam permasalahan tersebut. Bahkan disebutkan dari 40 pertanyaan tersebut yang dijawab cuma 3 soal. Ya, 3 soal. Kemudian Imam Malik mengatakan, katakanlah kepada ahlul biladmu bahwasanya Imam Malik tidak mengetahuinya. Menunjukkan bahwasanya Imam Malik itu memiliki sifat tawadhu' ya, merendah diri. Begitu pula di zamannya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ya, Abdullah bin Bas salah satu mufti ya yang makruf ya. Tatkala dia ditanya tentang permasalahan-permasalahan kemudian mau berfatwa ya. Kemudian fatwa tersebut dimungkinkan untuk dikerjakan untuk umat Islam di dunia. Ya, maka tatkala itu Abdullah bin Bas ditanya tentang suatu permasalahan. Apa yang dikatakan tatkala beliau tidak mengetahui? Ma at-tahdiruhu la'alla urji'uhu. Ya. Beliau mengatakan saat ini saya tidak ingat. Ya. La'alla urji'uhu. Ya, nanti ya, saya akan kembali merujuknya. Ini memurojaahnya. Ya. Ini menunjukkan tawadhu'nya ulama ahlu sunnah yang memiliki ilmu. Ya. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya tentang permasalahan as-sa'ah ya, tentang permasalahan sa'ah yaumul qiyamah ya. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Jibril alaihi salam ya, akhbirni an sa'ah, khabarkanlah kepadaku tentang sa'ah yaumul qiyamah. Maka beliau pun mengatakan mal mas'ulu anha bi'alam minasail. Ya, ini insyaallah kita akan menyebutkan faedah dari permasalahan as-sa'ah. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama anna ilmu as-sa'ah biyadillahi azza wa jalla. Bahwasanya ilmu as-sa'ah, ilmu tentang permasalahan yaumul qiyamah kapan terjadinya yaumul qiyamah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian faedah yang berikutnya, annasa'ah laha asyrat, bahwasanya hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Ya. Wa asratu sa'ah ala kismain. Adapun tanda-tanda hari kiamat itu ada dua. Ya, tanda-tanda hari kiamat itu ada dua. Yang pertama asratu sa'ah as-sughra. Ya, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Hada yabda'u bi bi'sati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ila akhir alamat suhro. Adapun di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil, yakni dimulai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimulai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dari tanda-tanda yang terakhir dari alamatus sughra, tanda-tanda hari akhir. Kemudian yang kedua, asratus saah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Adapun yang kedua ini, yabda'u bihurudi dajjal, ya, dimulai dari keluarnya dajjal. Atau disebutkan yabda'u bi imami mahdi, ya, dimulai tatkala munculnya imam mahdi. Ya, jadi di antara tanda-tanda hari kiamat besar yakni dimulai tatkala munculnya dajjal, ada yang mengatakan tatkala munculnya Imam Mahdi. Ya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ya, waqasamal ulama alamat sa'ah ila salasati aqsam. Bahwasanya para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat itu menjadi tiga macam. Yang pertama adalah qasamul madi ataupun qismul madi, ya, pembagian dari tanda-tanda hari kiamat yang telah lalu. Ya, tanda-tanda hari kiamat yang telah lalu. Contohnya apa? Hah? Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pembagian yang pertama. Wa qismun la yazalu yatajaddad. Kemudian yang kedua, pembagian yang tanda-tanda tersebut itu apa, diperbarui, ya, apa, muncul kemudian muncul gitu, ya, seperti apa, banyaknya fitnah, banyaknya wanita, ya, banyaknya zina, ya, ini diantara pembagiannya. Kemudian yang ketiga, qismun la ya'ti illa qurbul qiyam sa'ah. Ya. Kemudian pembagian yang ketiga adalah pembagian dari tanda-tanda yang dengat, yang paling dekat dengan terjadinya yaumul qiyamah. Seperti munculnya Dajjal, Ya'juj wal Ma'juj, kemudian turunnya Isa al-Masih, kemudian apa? Dari tanda-tanda yang lainnya, ya, yakni dari tanda-tanda qiyamus sa'ah, ya, yang besar. Ya. Ini pembagian dari ulama. Yang pertama tadi qismul madi, kemudian qismu yang dia itu diperbarui, mutajaddad, kemudian yang ketiga yakni qismun yang paling dekat terjadinya qiyamul qiyamah, yang diinginkan adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian disebutkan oleh para ulama pada kalimat as-sa'ah tutlaqu 'alal ma'anin. Bahwasanya kalimat sa'ah itu dikelompokkan oleh para ulama memiliki beberapa makna-makna. Ya. Yang pertama adalah as-sa'atul kubra. Yang diinginkan dari sa'ah adalah sa'atul kubra. Terjadinya kiamat, yakni kiamat yang besar. As-sa'atul kubra. Adapun sa'atul kubra yang diinginkan adalah al-maut indan nufikha fis-sur. Yang diinginkan dari sa'atul kubra adalah al-maut indan nafkhatis fis-sur. Ini kematian tatkala apa? Dikumandangkan sangkakala. Ya. Ini kematian tatkala dikumandangkan sangkakala. Ya. Ini tatkala malaikat, siapa malaikat, siapa yang Israfil, ya, tatkala mentrompetkan sangkakalanya, maka semua makhluk-makhluknya itu kan mati. Kemudian terjadi yang namanya kiamatul kubra. Ya, as-sa'atul kubra. Terjadinya hari kiamat. Ya, terjadinya hari kiamat. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taqumus sa'ah illa ala sirarin nas. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan tegak illa ala sirarin nas, kecuali manusia itu dalam keadaan yang paling jelek, yakni keadaannya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan melakukan keharaman-keharaman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menasihatinya, maka ketika itu apa terjadinya kiamat sa'ah. Ya, ini makna yang pertama. As-sa'ah yakni bermakna as-sa'atul kubra. Yang terjadinya kematian tatkala sangkakala itu dibunyikan. Kemudian yang kedua, makna dari as-sa'ah adalah al-ba'ats. Hari kebangkitan. Ya. Yang diinginkan dari as-sa'ah adalah al-ba'ats. Hari kebangkitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qala alladziina kafaru la ta'tiina as-sa'ah qul bala. Ya. Orang-orang kafir mengatakan la ta'tiina as-sa'ah. Ya. Saya tidak percaya tentang hari kebangkitan. Ya. Jadi ketika itu orang-orang kafir tidak meyakini tentang hari kebangkitan. Adapun yang mereka yakini adalah terjadinya kiamat, dia meyakini. Terjadinya hari kiamat, meyakini. Adapun tatkala dibangkitkan dari alam kubur, mereka tidak meyakini. Maqala alladziina kafaru la ta'tiina as-sa'ah. Ya. Kemudian disebutkan di dalam lafaz yang lainnya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya as-sa'ah itu bermakna al-ba'ats. Ya, hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, makna dari as-sa'ah bimakna al-halak. Bimakna kebinasaan. Ya. Bimakna kebinasaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan idza wussidal amru ila ghairihi ahli fantadir sa'ah. Ya. Apabila sebuah urusan diserahkan bukan pada ahlinya, fantadir sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Menunjukkan bahwasanya pada kalimat fangta dirisa'ah yang diinginkannya adalah al-halak, kebinasaan. Ya, kebinasaan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pembahasan yang terakhir. Ya, ini adalah masalah. Suatu masalah. Nanti ana tanyakan kepada ikhwan-ikhwan yang di sini. Ya. Ya, jadi as-sa'ah tadi ada yang bermakna as-sa'atul kubra, terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua bermakna al-ba'ats, ya, hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga bermakna al-halak. Disebutkan di dalam hadis Ya, di sini ada tiga hadis. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun yawmin tala'at 'alaihi syamsu yaumul jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit yaumul jum'ah. Ini hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Dan di hari tersebut, yakni hari Jumat, adalah ketika Adam itu diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan begitu pula hari Jumat, manusia itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi udkhilal jannah. Ya. Di hari Jumat Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Begitu pula di hari Jumat Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa yaumul jum'ah. Dan tidak akan terjadinya hari kiamat kecuali yaumul jum'at. Ya, kecuali hari Jumat. Ini hadis yang pertama. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan terjadinya hari kiamat hari Jumat. Ya. Adapun di dalam hadis arba'in yang arba'in an-nawawi yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Hari apa? Hah? Di dalam hadis yang hadis Jibril, Rasulullah mengatakan apa? Hari apa? Hah? Tidak mengetahui kan? Ya. Maksudnya Rasulullah mengatakan ya, tidak mengetahuinya. Ya, kemudian di dalam hadis ini bahwasanya terjadinya hari kiamat hari Jumat. Kemudian datang di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna arabiyan sa'ala an-nabi. Bahwasanya ketika itu ada seorang badui, seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Rasulullah pun mengatakan fa idza duyyatil amanah fangtadiris sa'ah, yakni terjadinya kiamat tatkala apabila amanah itu disia-siakan. Fangtadiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Rasulullah menyebutkan bahwasanya terjadinya hari kiamat tatkala disia-siakan amanah. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang as-sa'ah. Ketika itu Rasulullah ditanya tentang as-sa'ah, kemudian beliau mengatakan wa madza a'adatta laha, ya, kemudian apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat. Qala la syai', saya tidak menyiapkan apa-apa, illa inni uhibbullah wa rasulahu, kecuali saya mencintai Allah dan juga mencintai rasulnya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau itu bersama orang-orang yang engkau cintai. Ya, ini masalah. Ya, di dalam hadis Jibril alaihissalam. Ya, tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ma mas'ulu anha bi'alam manisa'il, sesungguhnya yang bertanya itu lebih mengetahuinya. Kemudian di dalam hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya terjadinya hari kiamat hari Jumat. Kemudian ketika hadis yang berikutnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya salah satu Arabi, beliau mengatakan had wa idatu yatu amanah, tatkala amanah itu disia-siakan. Kemudian yang terakhir, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari akhir, beliau mengatakan wa ma a'adatta laha, kemudian apa yang engkau persiapkan tatkala menghadapi yaumul qiyamah? Ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Bagaimana menjamak hadis-hadis yang kita sebutkan? Apakah Rasulullah itu mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, hari Jumat? Atau gimana? Ada yang paham cara menjamak hadis tersebut? Jawabannya wallah. Yes. Ya. Adapun cara menjamaknya dari hadis-hadis tersebut, adapun hadis Jibril alaihi salam, ini hadis yang kedua dari hadis arba'in. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sa'ah, hari kiamat, beliau mengatakan ma mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Sungguhnya seorang yang bertanya itu lebih mengetahui. Ya. Hadis tersebut menerangkan bahwasanya Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Adapun yang mengetahui hari kiamat biyadillah azza wa jalla. Yang mengetahui terjadinya hari kiamat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun hadis dari sahabat Abu Hurairah yang menerangkan tentang keutamaan hari Jumat, ya, di mana beliau mengatakan khairu yawmin tala'at 'ala syamsu yawmul jumu'ah, sebaik-baik hari, ya, di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Dikarenakan hari Jumat itu tatkala Adam itu diciptakan, kemudian Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam surga, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, wala taqumu sa'ah illa yaumul jumu'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali hari Jumat. Adapun hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya terjadinya yaumul qiyamah hari Jumat. Tapi hari Jumatnya kapan? Wallahu a'lam. Ya. Terjadinya hari Jumat pastinya wallahu a'lam, tidak dipastikan. Ini min babil ikhbar. Kemudian hadis yang berikutnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sa'ah, mata sa'ah, beliau mengatakan fa idza dhiyatil amanah famtadil sa'ah. Ya. Yakni tatkala amanah itu disia-siakan. Dia mengamanai seseorang, kemudian amanah tersebut tidak dijaganya, disia-siakan. Ya, maka hadis tersebut menerangkan di antara tanda-tanda alamatus sa'ah adalah dhiyatil amanah. Ya, adapun hadis yang ini yang kita bacakan tadi, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tanda-tanda hari kiamat, bukan menerangkan tentang terjadinya hari kiamat. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat, dhiyatil amanah, disia-siakan amanah. Kemudian hadis yang terakhir, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ya, tatkala ada seorang yang bertanya mata sa'ah, maka beliau mengatakan wa ma da'adatta laha, apa yang kau siapkan untuk menghadapi yaumul qiyamah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kapan terjadinya, akan tetapi Rasulullah memalingkan pertanyaan tersebut, ya, bagaimana cara kita tatkala kita menghadapi yaumul qiyamah. Ini tentunya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, begitu pula yang disebutkan di dalam hadis tadi, ya, apa yang kau siapkan? Dia mengatakan saya tidak mempersiapkan segala apapun. Ini tidak ada persiapannya kecuali illa inni uhibballah wa rasuluhu, kecuali saya mencintai Allah dan juga Rasulnya. Maka Rasul pun mengatakan anta ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Ya, ini beberapa faedah-faedah yang disebutkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang kedua. Ya, insyaallah di dalam pertemuan yang berikutnya kita masuk hadis yang ketiga dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawi.